الرحى بأبي وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. بعد عرفة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسن الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارب أرضه إلى مغاربها وخصوصا دارها الإمام النووي ثم إلى أولياء البلدة والدينا وليكم واتنا ووالدكم ومن عمر هذا المسجد وعبده فيه وساعد في بناء بابه وساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولاحقا ولا تغشاهم بالرحمة المغفرة فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس والعشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دري أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا sesungguhnya ada beberapa orang min ashabi Rasulullah daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari, mereka orang-orang muhajirin. Qalu lin nabiyyi, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba ahlud duzuri bil ujuri. Dahaba berlalu ahlud duzuri, orang-orang yang memiliki harta banyak, orang-orang kaya, bil ujuri, dengan pahala-pahala besar yang enggak kami dapatkan. Orang fakir mikir, enak ya jadi orang kaya ya. Banyak tambahan pahalanya daripada kita. Yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang yang banyak duitnya sholat seperti kami sholat orang melarat. وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ, mereka orang-orang yang kaya banyak duitnya puasa seperti kami orang melarat juga puasa, sama puasanya sama sholatnya. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ, dan mereka bersedekah dengan fuduli kelebihan amwalim, harta-harta mereka. Kami orang marat gak bisa sedekah. Orang kaya kita sholat, orang kaya sholat. Kita puasa, orang kaya puasa. Mereka bersedekah, kami gak bisa. Enak ya jadi orang kaya. Yang melarat ini ngadu sama Rasulullah. Maklum sahabat. Sahabat itu irinya kepada amal soleh. Irinya pada pahala. Kalau kita kan gak enak jadi orang kaya. Makannya sate. Rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Tapi orang para sahabat nggak begitu, enak orang kaya ya. Ganjarannya bisa tambah besar. sama-sama ahli sholat, sama-sama ahli puasa, cuma orang melarat gak bisa ahli sedekah. Paham ini ya? Semangatnya ibadah sahabat itu. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa lakum ma tasaddaqun tas awalaysa, tidakkah baja'ala Allah lakum, telah menjadikan Allah bagi kamu semuanya, ma tasaddaqun, apa yang kamu bersedekah dengannya. Bentar, kamu enggak duit-duit. Coba panitia banser, saya harap kalau ngatur jangan sama bicara. Pakai isyarat aja. Biar enggak kacau acaranya, pengajiannya. Sekali lagi, banser yang mengatur parkir enggak usah bicara. Ya, saya enggak senang kalau memang majelisnya enggak khusyuk. Teruskan, tidakkah ada yang telah Allah menjadikan bagi kamu orang fakir, apa yang kamu bisa sedekahkan? Kamu tuh punya amalan, walaupun bukan duit, bisa jadi sedekah. Gitu saya katakan. Itu orang kaya, sedekah dengan hartanya. Orang fakir bisa sedekah, tapi bukan dengan harta. Bukan dengan harta. Apa? Sedekahnya apa? Orang-orang fakir itu supaya ngimbangi sedekahnya orang yang kaya, perbuatan baiknya ditingkatkan. Inna bi kulli hasanatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kamu orang fakir, setiap tasbihatin, setiap satu tasbihan dihitung sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap satu kali takbiran Allahu Akbar, sadaqah, sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap satu pujian alhamdulillah, sadaqah, sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap satu tahlilan la ilaha illallah, sadaqah, sedekah. Wa amrun bima'rufin, wa amrun bima'rufin, dan amr ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, sedekah, sedekah. Wa nahyun an munkarin, dan nahi munkar, mencegah orang dari kemungkaran, sedekah, sedekah. Wa fi bud'i, dan di dalam ngumpuli istrinya ahadikum, seorang di antara kamu, sedekah, sedekah. Itu amal kebaikan semuanya, sedekah, sedekah, sedekah. Kalau ya Rasulullah, heran sahabat. Iya. Kalau baca tasbih dapat pahala sedekah, masuk akal. Baca tahlil sedekah masuk akar. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah dapat pahala, masuk akal. Kenapa? Perlu susah payah, perlu usaha. Nah, kalau datangi istri itu kan nikmat, dah ada susah payah. Kok dihitung sedekah? Kok dihitung pahala? Heran sahabat, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu, ayati apakah datang, apakah mendatangi ahaduna seorang di antara kami, syahwatahu syahwatnya, wa yakunu lahu, dan menjadi bagi itu ahaduna fiya, di dalam syahwatnya ajrun. Itu kan urusan syahwat ya Rasulullah. Datangi istri, masa dapat pahala? Urusan syahwat itu. Qala, maka berkata Nabi, ara'aitum, tidakkah kamu menyaksikan? Artinya, coba kamu kasih tahu aku ya, komentar kamu, tak kasih pertimbangan. Pendapat kamu gimana? Lawa bo'a, jika menaruh itu orang, ha, itu syahwat tahu, jika ia menaruh syahwatnya fi haramin, dalam perbuatan haram. Orang kawin, syahwatnya disalurkan kepada istri, halal ya. Kalau syahwatnya disalurkan ke haram, akana alaihi zun, tidakkah menjadi bagi dia itu dosa? Kan tetap dosa. Kalau syahwat itu disalurkan kepada haram. Maka dalika, maka demikian juga, idza wada'aha, jika menaruh itu syahwat fil halali, dalam perbuatan halal, yaitu terhadap istrinya, kana lahu ajrun, berarti ada bagi dia itu pahala. Jadi orang-orang fakir sahabat itu ngadu, enak ya kita nasibnya. Nasibnya kita udah menjadi orang marat ini, kesalep terus. Orang kaya bisa haji setiap tahun nih, dan orang marat ya itu haji. Orang kaya bisa bangun masjid, orang marat ya bisa bangun masjid. Orang kaya banyak ngeluarkan duit, bantu fukara masakin, orang marat ya itu. Enak teman dari orang kaya, seakan-akan begitu. Ya apa nasib kita ya Rasulullah, kok mundur terus ini. Nah, kita gak bisa ngimbangi. Kata Nabi, jangan khawatir. Dapat pahala itu bukan karena banyak duit, dengan duit aja. Itu kan punya mulut. Gunakan banyak zikir. Bacaan kamu subhanallah, pahala. Bacaan kamu alhamdulillah, pahala. Bacaan kamu la ilaha illallah, pahala. Kain. Lepang kamu semelarat, nyetet rokok doa. Buat untuk berzikir banyak, biar nggak kalah ganjarannya, pahalanya dengan orang-orang yang kaya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik, ngajak. Oh, ayo pengajian. Hari Ahad, ayo melo, ayo. Ayo sholat berjamaah. Ayo maca Quran. Ayo belajar agama. Ayo ngajak berbuat baik. Itu pahala. Nyegah orang berbuat jelek. Kejuan-juan doro, tak bagus. Jangan judi. Ojo tembok togel kamu. Jangan kamu itu zina. Jangan kamu itu minum khamar. Nyegah orang berbuat jelek itu juga sedekah. Lu sampai datangi istri lo. Kumpul sama istri itu juga dapat pahala. Usah kaya-kaya untuk ganjaran. Karena orang dapat ganjaran itu bukan dengan duit aja. Imbangi dengan menggunakan anggota badan kamu. Tidak punya duit, ambil motor ganjarannya iso. Ambil cangkem ganjaran iso. Ambil kuping ganjaran iso. Ambil sikil ganjaran iso. Maaf, ambil kemaluan iso untuk ganjaran. Dan dengan kemaluan bisa dapat pahala, asal benar. Bukan berarti kalau kantongnya itu tipis, kalau duit tidak dapat pahala. Jangan Anda menilai itu. Hah? Anda itu rugi. Kalau kita ini dilengkapi anggota badan kita, tapi tidak digunakan untuk ibadah. Lu sampai ketipat untuk ganjaran bisa. Sahurup untuk ganjaran bisa. Gerakan dapat pahala bisa. Coba sampean nyatet. Nyatet. Misal sampean nyatet, ngajar Quran anak-anak kecil. Supaya bisa baca Quran. Alif. Pahala sampean. Saluru pahala. Coba sampean ngeliat. Baca hadis. Ganjaran sampean kalau niat cari ilmu. Langkah sak langkah pergi ke masjid. Pahala sampean. Lengung kakinya itu. Cepat kalau jalan, cepat kalau lari. Bukan ke masjid, godak pahala. Rugi ndak kira-kira. Terus kantuk kayak apa? Bal satu diuber wong selikir, lolikur. Rebutan, sampai nyosok-nyosok, miskin nomari. Gua kasih permainan main. PPN ini kesel aku gak rebutan ya. Nah kalau untuk olahraga sih gak apa-apa. Jangan terlalu serius. Pahalanya yang serius. Indah. Pahala gak serius. Godak balik serius. Masya Allah. Kalau kita bahas tentang pahala. Memang orang mukmin itu dia tadi itu tidak akan bisa merasa puas, tidak warak kata orang Jawa, dari pahala. Maka orang-orang seperti sahabat ini boleh terus gimana untuk ajaran ini. Nabi Rasulullah itu bersabda, la yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak menjadi kenyang, tidak menjadi puas orang mukmin nyari pahala sampai puncaknya masuk surga baru mandek. Semenjak belum sampai ada di surga, tidak merasa puas. Sekarang saya mau tanya. Dikasih duit 1 juta. Seneng ya? Alhamdulillah. Gelem tambah enggak? Mau. Kasih 2 juta. Alhamdulillah. Gelem tambah enggak? Mau. Enggak puas-puas ya? Kasih 4 juta. Gelem tambah enggak? Mau. Kasih 1 miliar. Gelem tambah enggak? Mau. Terus. Mau terus. Kasih 1 triliun, mau. 2 triliun, mungkin. Terus gak puas sampean, iya gak? Coba kalau sampean misalnya. Aja 1 jus, mau. 2 jus, besar. Sampean baca la ilaha illallah 100 kali. Iya, 200 kali. Tak kuat. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin itu semangat untuk mencari pahala dari Allah tinggi, enggak puas-puasnya. Kesel pahala dengan mulutnya, kesel mocoh, motor si isu. Kesel mocoh, ngurungok noai satu. Kesel gerakan sholat, idikaf awis lunggu betafakur. Terus demikian, tidak mungkin orang mukmin itu akan merasa puas dengan ibadah, sehingga puncaknya masuk surga. Sama dengan kita di urusan dunia ini. Karena itu Rasulullah menyatakan apa? Sinfani la yashbi'an. Dua golongan manusia ini enggak mungkin kenyang. Enggak mungkin warak. Talibul ilmi wa talibul dunia. Pertama orang yang nyari ilmu. Yang kedua orang yang nyari dunia. Sing dole ilmu masih tuwek-tuwek dole ilmu. Mujur kita. Umur 90 tahun mujur kita. Yang cari dunia yang ada di infus urusan dunia. Terus mari takkan tanda tangani. Ada orang jam kas mati. Masya Allah. Semangat cari dunia, cari pahala tinggi. Bagi orang-orang yang wafat, yang dapat taufik dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tajidul mu'mina kamu akan mendapatkan orang yang beriman, yajtahidu fima yutik wa tahazzaru fi ma la yutik. Dia akan bersungguh-sungguh giat kalau dia mampu. Kalau enggak mampu, nyesel. Maksudnya apa itu? Dia mampu baca Quran. Wow, giat. Matanya masih kuat. Wow, giat baca Quran. Kalau sudah karap pun nyesel dia, ya Allah, nangis. Iman saya, saya nggak bisa kuat baca Quran seperti dulu lagi, darang mukmin. Waktu kakinya kuat tuh, wali ke masjid, kena asam urat, nggak kuat ya Allah. Imannya, tinggal sholat berjamaah sering saya sekarang, nggak kuat kaki saya. Itu orang mukmin. Nah kalau kita kan enggak, waktu kuat, lali. Matanya waktu kuat, TV delok motor. Ketika rabung, dingin aku mau cukur, anda iso, kaki itu motorku kaset. Waktu kuat kakinya, penyotok yang dicari. Ketika sudah asam urat, abu-abu, ketor kena jedrok. Cua kempit. Jenis sohati mati salim. Nasi kilmu belum gaya apa. Orang mukmin itu kalau dia itu kuat, mampu, dia itu kia. Kalau dia enggak mampu, menyesali. Bukan berarti waktu mampu enteng-entengan. Kemudian kalau tidak mampu baru nyesel. Itu dia orang mukmin temannya. Mukmin apa itu? Ya mukmin tapi tidak sejatinya, tidak sempurna. Balik kepada permasalahan sahabat gitu. Karena itu yang melarat-melarat mikir yo. Mungkin kalah terus aku di wong suki itu datang ya Rasulullah kayak enak temen istakdirin larat kita ya berarti kalah dunia kalah akhirat aku ini kalah wis sama orang kaya di dunia kalah wis melarat di akhirat kalah Kata Nabi, enggak. Kamu bisa untuk ganjaran. Sedekah itu tutup ambil duit, tok. Tutup ambil duit, tok. Sedekah itu juga bisa dengan amal soleh. Dikasih tahu. Moco tasbih, ganjaran. Moco tahlil, ganjaran. Moco tasbih, moco tahmid, ganjaran. Ganjaran gak. Amar ma'ruf nahi mungkar, ganjaran. Tekanan bojomu, ganjaran. Sampai yang juga terakhir, dok. Tahlilin enggak. Tahmidin enggak. Nakalai bojo di tetek. Semua itu ganjaran. Sampai kata Nabi, wafifi ahad. Wafifi imra'atikum sadaqah. Yang ada di mulut istri kamu itu lho kalau gak imangan, ujungnya. Sedekah, tapi nafkah halal. Sini pangan nanti anakmu dewe, sini pangan nanti bojomu dewe. Ganjaran. Itu kan kewajiban ya. Kewajiban. Kan itu kok nafkah bojone dimakan. Ganjaran, karena kamu berbuat baik sama istri kamu. Masya Allah. Si sahabat heran, iya dah. Ini urusan ngetok lo ngeluarkan duit dapat pahala. Masuk akal kita bekerja kemudian kita keluarkan. Kalau kiamulal kita bangun ngantuk, kita lawan untuk ibadah kepada Allah dapat pahala. Masuk akal. Kalau puasa kita lapar. Dapat pahala, masuk akal. Kalau berzikir, memang nafsu itu malas untuk berzikir. Dapat pahala, masuk akal. Lo saya heran nih lo, nafsu lo seneng sahwat ini. Seneng sahwat ini, nikmat. Kok dapat pahala? Oh, sih. Apa iya? Banyak, benar tak kanjeng Nabi? Kok dengan syahwatnya dapat pahala? Loh, itu syahwat. Kalau ditaruh di haram, dapat kesalahan. Syahwat. Dibuat nonton film porno. Dosa enggak? Syahwat. Dibuat dengan pelacur. Dosa. Syahwat. Dibuat dengan orang banji. Dosa. Nah kalau untuk yang halal, ya untuk ganjaran. Nikmat Islam itu saudara. Asal halal, iso untuk ganjaran. Ya Allah. Karena itu, sebenarnya yang paling penting bagi kita, manfaatkan yang ada pada diri kamu untuk mendapatkan pahala, wis. Nyandung. Kesandung titik tuh ganjaran iso sampean ini. Duduk sekali dapat pahala bisa. Coba sampean datang ke rumah, datang ke sini. Itu apa? Cari ilmu. Sampean nunggu ini. Ya ono sing sengah ngantuk. Ono sing ngantuk temenan. Ada yang denger-denger tok, ada yang kepingin pokoknya hadir. Kata Rasulullah, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu ini sebentar dalam majlis ilmu ini. Nih. Khairun lebih baik min antusalliya alfa rakaat daripada kamu sholat 1000 rakaat sunnah. Berapa? 1000 rakaat sunnah. Perlu pirang dino, men? Bukan hanya sekedar 1000 rakaat sunnah ditambahi. Waktu syi'a alfa jenazatin ditambahi kamu ngubur 1000 mayit. Itu kan tahun ini orang piro sing mati. Wata'u da'alfa marid. Ditambahi lagi, enggak sama no. Ditambahi pahalanya ganjaran kamu nyambangi menjenguk 1000 orang sakit. Kirang rumah sakit. Kamu kelilingi. Mulai teko Pasuruan, bang. Ini sak malangi mungkin itu. Anda ini loh, duduk sebentar di sini dengan niat mencari ilmu, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah ditambahi, ngubur 1000 mayat ditambahi, menjenguk 1000 orang sakit. Males ya. Seminggu sepisan dah hadir. Kalau perlu setiap saatnya, cuk boleh-boleh, bisa udah begini, cuk sampai tua. Jangan terus, sampai. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan kepada kita. Hah? Wah, itu orang yang nyumbang ini. Wah, nyumbang ke sedekah sama sedekah sini misalnya. Ya saat itu dia dapat pahala. Tapi sampai ini, di luar kata masih dan dia cuma permasalahannya begini. Ada orang kaya. Orang kah? Kaya. Orang kaya duit banyak. Zikir ya ke sedekah untuk ganjaran. Zikirnya kah? Banyak. Cuma mesti tidak sedekah dengan hartanya, sedekah mecang kemedo. Nah kalau orang kaya paling afdolnya amal setelah melaksanakan yang wajib, yaitu mengeluarkan harta. Itu yang sing sugi. Aja akeh-akeh zikir mas, rek sugi. Akeh ngetokno duit untuk Islam. Begitu. Kan ada duit. Yang banyak zikir, yang banyak amal soleh. Karena nak duit-duit untuk ngimbangi supaya enggak kesalip sama orang yang kaya. Wis oke kaya, banyak sedekah, banyak zikir, banyak ibadah. Wah ini hebat. Kata Rasulullah, ni'mal malus soleh, lir rajul ifah soleh. Ini yang hebat, betapa nikmatnya, bagusnya. Harta yang baik, harta yang halal di tangannya orang yang soleh. Juaran cuma. Darah. Ya ada. Bukan ada. Ada seorang namanya Leh bin Sa'ad. Namanya? Leh bin Sa'ad. Ulama gede, ahli ibadah, suki. Luar biasa sukinya. Sedekahnya setiap hari. Sedekahnya. Setiap hari pengeluarannya buat sedekah 1000 dinar. Padahal pemerintah di zaman itu pengeluaran setiap harinya untuk biaya pemerintahan di daerah itu cuma 500 dinar. Leh bin Sa'ad sedekahnya 1000 dinar. Miliatan loh, itu mana? Satu dinar itu 4 gram. Berarti kok 1000 dinar, biro? 4 kilo emas, biro, duit? Sedekah segitu setiap hari, sampai pemerintah ini heran. Kita ini loh pemerintah biaya segitu setiap harinya. Buat bayar pegawai negeri. Buat biaya itu, biaya ini. 500 dinar. Lah kok orang ini sedekahnya setiap hari 1000 dinar. Sampai ditekani. Pak, pak, pak. Cuma kita boleh sedekah. Banyak benar kamu bersedekah. Kenapa? Jawab dia, aku udah janji. Dan aku tidak ingkar janji. Aku izin. Aku malu. Kalau Allah memberi aku dan aku bersedekah lebih kurang daripada pemberian Tuhan. Maksudnya apa? Setiap dia dagangan tadi itu untungnya sedekah. Itu loh maksudnya. Aku ini sudah dijadikan manusia yang hidup, yang sehat, komplit anggota badanku. Izin saya sama Allah sudah begitu baik sama aku. Belum saya dikasih, kok gak gelap ngetekmel gitu. Saya sudah janji, semua keuntunganku adalah untuk sedekah. Jadi kerjanya itu muter, untungnya sedekah HP. Untungnya setiap hari 1000 dinar. Cuma heran ya sampean, 1000 dinar sedekah ya. Setiap tahunnya, dicek hartanya, gak sampai 1 nisab, gak kena zakat. Enggak sampai 1 nisab, enggak kena ya, zakat. Pas-pasan tunyu nih, tapi sedekahnya banyak. Tapi sedekah tak pernah dikit itu oleh pencara. Ada satu perempuan datang, bawa cangkir. Anaknya sakit waktu itu. Ya iles, minta madunya ya iles. Untuk anak saya sakit. Untuk obat anaknya. Pak. Ini seperti cingkir kopi ya sampai hari itu. Oh iya. Tak kirim ya nanti. Ya. Dikirim rong drum. Loh. Belum dadak. Ini untuk anak saya yang masih kecil. Bisa mencik manis anakku ini. Pun kata-kata, kata dia. Jangan banyak-banyak anda ngasih. Itu bagi kamu banyak? Iya. Bagi kamu banyak kan? Iya banyak ini. Karena kamu gak punya. Kalau di tempat saya, gudangan. Ini sedikit bagi saya. Nah, orang kalau sedekah, hitungan ambil dunia nih. Jangan dihitung dengan yang menerima. Nah kalau orang yang menerima tadi itu di pinggir jalan memang ewu kan? Memang ewu. Alhamdulillah. Kalau bagi dia, dia melihat memang ewu titik. Jangan kamu menilai tadi itu dengan ukuran yang menerima. Tapi nilailah dengan jumlah yang kamu miliki. Itulah nasibnya saat. Nah, kalau model begini, Sugiyo kabeh. Yang tambah suki. Tambah lagi yang mengira. Nah, karena itu, bagi yang fakir, jangan kecil hati. Kamu bisa dapat pahala besar. Bagi yang kaya, manfaat no. Kamu dikasih nikmat lebih sama Allah, itu tujuannya supaya kamu bisa meraih pahala lebih baik, lebih banyak. Jangan disimpan. Kamu tanya, nilainya duit kamu itu apa? Nilainya duit itu apa? Nilainya adalah manfaat. Duit 100 ribu lah ini. Kalau kamu isi perutnya orang-orang yang lapar, manfaat. Kalau kamu biayai anak-anak yatim yang enggak mampu, manfaat duitmu. Kalau kamu nyumbang kepada dakwah ilallah, manfaat duit kamu. Nilainya duit adalah manfaatnya, bukan nilai kertasnya. Tidak percaya, mati dong. Tidak manfaat. Tidak manfaat. jadi kertas. Coba kalau kamu jadikan sedekah, segera mati, mana? Karena itu, sing duit-duit cuma banyak, sing ngakil, jadi pengajar, jadi tau, tinggi, sing melarat, tinggi, apa? Oh, sing sugi, sing berumur, no bisa, oh, bisa, duit, untuk ini. Kenapa? Turun tentu mendai sugi. Sekarang kamu kaya? Besok, lu tunggu sugi. Kabrikmu, mamu, kodong, kabe, melarat, ini. Hah? Pung-pung-pung masih kaya dono kaya amal sop amal sole gampang bangunan Nabi Taufik turun mari kan enak alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan insya Allah majlis ini akan membuahkan hasil bagi kita jadi orang yang semangat ibadah kepada Allah subhanahu amin Allahumma. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ورضا عليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي أو جيرة أو صحبة أجمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحفي وآله وصحبي عدد طاش السحي والحمد للإله بالفتح والتناهي والحمد للإله بالفتح. على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.